ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف الإمام المجدد رحمه الله تعالى وتأمل أيضا ini ya فضل بجا بنجي متعلقون طيب kemudian kata beliau maka perhatikanlah apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait Lata, Uzza dan juga Manat. Ya. Apa yang telah disebutkan dari syariat ini terkait Lata, Uzza, Manat. Wa ja'alahu fi'lan musyrikin. Dan bagaimana dijadikannya perbuatan orang-orang musyrikin? Ya, perbuatan musyrikin ma'aha huwa bi'ainihi alladhi yuf'alu bi Dimashq wa ghayruhu wa ghayriha. Ya. Yaitu dijadikannya perbuatan kaum musyrikin bersamanya dengan itu perbuatan syirik itu sendiri yang dilakukan di Damaskus dan selainnya. Wa ta'ammal dan perhatikanlah kata Syekh. Ya. Qawlahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadis dzati anwat. Dalam hadis dzatu anwat yang sudah lewat pada pertemuan sebelumnya. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon ucapan sahabat yang baru masuk Islam, ija'alana dzata anwat kama lahum. Dzatu anwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung merespon dengan keras. Ya. Hada qawluhu bi mujarradi musyabahatihim. Ini ucapan mereka ini yang minta Zatu Anwat ini itu hanya sekedar serupa dengan ucapannya kaumnya Nabi Musa yang minta apa? Minta dibuatkan Tuhan. Ya. Itu hanya demikian fi ittikhadi syajaratin dalam menjadikan pohon sebagai tempat bergantung. Ya. Bergantungnya senjata-senjata agar senjata ini menjadi sakti mandraguna dan hati mereka bergantung di situ. Fa kaifa bima huwa a'dhabu min dhalika min asy-syirki bi'ainih, maka bagaimana dengan yang lebih dahsyat dari itu? Ya, yaitu dari kesyirikan itu sendiri. Bagaimana dengan hukum orang yang memberikan tumbal kepada Nyi Roro Kidul, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah? Ini tentu lebih dahsyat daripada sekedar meminta ya Rasulullah ija'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Dihardik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhenti mereka di situ, taubat mereka di situ. Dan ini dihukumi oleh para ulama, orang jahil tatkala mereka meminta kesyirikan, mengucapkan kesyirikan, diberi tahu dia bertobat di situ, maka tidak dihukumi murtad. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfus Syubuhat. Ya. Fa hal lizaiqi ba'da hada, apakah orang yang tersesat tersebut? Ya. muta'allaqun masih memiliki tempat bergantung bisyai'in, ya, dengan sesuatu, apakah dia masih mau berpegang dengan sesuatu, ya, min kalam apa namanya, min kalami hadal imam, dari ucapan imam ini, ya, yaitu dari ucapan Nabi SAW, apakah setelah itu masih mau bergantung menjadikan sesuatu sebagai tempat pegangan, mau jadikan apa namanya pohon, mau bergantung lagi kepada apa, kuburan dan yang lainnya. Nah, padahal lanjutin panjang. Afwan, tadi min hadar kalam imam bukan Nabi SAW, Ibnu Taimiyah. Jadi ini sedang pembahasan dihilangkannya segala macam kemuskilan subat yang awal tentang takfir muayyan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, yaitu mesti ada iqamatul hujjah. Dan saya ingat karena kita absen ini udah lama ya. 2 pekan kita absen ya. 2 Sabtu yang lalu absen. Jadi saya rada lupa, pas ingat-ingat, oh ya, ini tentang disingkapnya syubhat orang-orang yang enggan mentakfirkan secara muayyan karena berargumentasi dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mesti tegaknya hujah dan yang lainnya. Nah, diantaranya ucapan Ibnu Taimiyah yang baru dibacakan di sini. Ini ucapan Ibnu Taimiyah, ya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Paham sini? Nah, berikutnya, fadal, baca Edward, ganti. Hada siapa? Hadihi, hada. Edward belum ada bukunya. Bima yuzilu al-iskala, anna muroda intawakubi antakfirihi kogla antabluguhu al-hujjadu wa amma idha balagatuhu hukima alaihi bima takadihi tilka mas'alatu min takfirin atau takzikin. Tapi perhatikan. Nah, wa ana azkuru labdhahat alladhi ihtaja bihi ala zaghihim. Perhatikan sih. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya akan sebutkan lafadznya ucapan Ibnu Taimiyah yang mereka berhujjah dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah atas kepenyimpangan mereka, yaitu tidak mau mengkafirkan person yang sudah kafir. Ya, ini saya ingat ya, di halaman sebelumnya ketika Ibnu Taimiyah mengkafirkan Fakhrur Razi, ya, Fakhrur Razi mengkafirkan secara ta'yin, barakallahu fikum. Ya, tapi di mana lihat perhatian? Fanzur rahimakallah ilal kalam. Perhatikanlah rahimakallah, semoga Allah merahmati Anda. Ila kalami hadzal imami. Ya, perkataan imam ini itu perkataan Ibnu Taimiyah alladzina saba anhu. Ya, man azaghallahu qalbah. Ya, dari orang-orang yang menisbatkan kepada pendapat Ibnu Taimiyah yang dilakukan oleh orang-orang yang telah Allah sesatkan kalbu mereka ada takfir al-muayyan. Mereka mengatakan Ibnu Taimiyah tidak mentakfir secara ta'yin. Kaifa dzakara an misli Fakhrur Razi, bagaimana ceritanya Ibnu Taimiyah menyebutkan orang-orang semisal Fakhrur Razi, wa huwa min akabiri a'immati Syafi'iyah, wa mis Abi Ma'syar, wa huwa min akabir masyhurin, minal musannifin wa ghairiha annahum kafaru wartaddu anil Islam. Ibnu Taimiyah menyebutkan mereka kafir, murtad, keluar dari Islam. Semisal Abu Mi'syar dan juga Fakhrur Razi. Ya. Wal Fakhrur huwa alladhi dzakara Syekh fi radd al-mutakallimin. Fakhrur Razi inilah yang disebutkan oleh Syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Radd al-Mutakallimin. Lama dzakara tasnifahu tatkala Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang karyanya Fakhrur Razi, alladhi dzukira yang disebutkan huna di situ qala Ibnu Taimiyah mengatakan tentang karya Fakhrur Razi, hadhihi riddatun 'anil Islam bittifaqil muslimin. Ini di majmu' al-fatawa Ibnu Taimiyah. Ini adalah kemurtadan dari Islam berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ya, paham enggak sini? Nah, jadi kita udah mulai ketemu alur ceritanya. Ya, karena tadi rada enggak jelas. Ternyata di sini. Paham sini sudah? Tayib. Nah, kata beliau, saya akan sebutkan lafat-lafatnya yang ucapan Ibnu Taimiyah yang mereka jadikan hujah akan penyimpangan mereka. Qala Ibnu Taimiyah berkata, lihat di sini. Perkataan Ibnu Taimiyah, ya. Lihat, ahli bid'ah selalu mengambil kalam ulama yang mutasyabihat. Mereka meninggalkan kalam ulama yang muhkamat. Ya. Ada ulama berkata tentang takfir 100 perkataan. Terus dia nemu satu perkataan ulama tersebut, oh yang enggak ngafirin, itu yang diambil sama dia. Contoh apa? Kalam Syekh Shalih Fauzan. Hah? Antum aja, kita udah baca buku Syekh Fauzan banyak di sini. Antum dapetin saya yakin lebih dari 20, bahkan lebih dari 30. Saya aja dapetin lebih dari 100, masa ya antum enggak dapetin kurang dari apa? Jauh sekali. Iya, pasti kan. Puluhan kalam Syekh Fauzan, bahkan 100 di video, di kitab yang kita baca banyak sekali. Ada orang nemu kalam Syekh Fauzan yang mutasyabihat, satu itu yang jadikan satu pegangan. Itu ciri ahli bid'ah. Nah, pernah dengar enggak kalangan mereka itu ya berkilah dengan ucapan Syekh Fauzan yang satu. Itu ciri khas mereka kayak begitu. Ya, ciri khas mereka kayak gitu. Yang puluhan mereka enggak pedulikan. Allahu musta'an. Nah. Nah, ini juga ya Ibnu Taimiyah mengatakan, nanti dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ana min a'dhamin nas nahyan an yunsaba muayyanun ila takfirin wa tafsikin wa ma'siyatin. Dalam riwayat yang lain tambahkan wa tabdi'in. Tayyib barakallahu fikum. Saya adalah, kata Ibnu Taimiyah, orang min a'dhamin nas nahyan, orang yang paling melarang manusia. Saya adalah orang, sosok yang paling melarang manusia untuk dinisbatkan orang lain secara persen tertentu kepada takfir, tafsik, tabdi, maksiat. Illa idza ulima, perhatikan, ini ucapan Ibnu Taimiyah, kecuali jika diketahui annahu qad qamat alaihil hujjatur risaliyatu. Kecuali jika diketahui telah tegak hujjah risaliyah allati man khalafaha kana kafiran taratan fasikan ukhra wa asiyan ukhra. Intaha kalamu. Ya, yang apabila orang tersebut menyelisihinya maka dia terkadang kafir taratan. Taratan irabnya apa? Zorob. Zorob zaman. Fasikan ukhra, terkadang di waktu yang lain dia bisa fasik, terkadang dia bisa maksiat. Selesai. Ini seolah-olah apa? Ibnu Taimiyah baru akan mengkafirkan kalau telah tegak hujjah risaliyah kepada orang tersebut. Padahal dalam madhab a'immatu dakwah, dan ini juga madhab Ibnu Taimiyah yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya hujjah risaliyah itu telah tegak dengan diutusnya Rasul, dengan sampainya Quran di rumah-rumah kaum muslimin, dengan hadirnya para da'i, adanya Al-Quran. Al-Quran dari awal hingga akhir mengajarkan tauhid. Kalau enggak ngerti terjemahnya, kena salah sendiri. Kenapa enggak baca, beli yang ada terjemahnya? Wajib bagi kita mempelajari Al-Quran. Nah, ini hujjah risaliyah telah tegak. Adapun hujjah person ke person itu hanya untuk menegakkan had, hukuman yang diberikan kepada imam pemimpin kepada seorang musyrik tadi. Itu pun dikecualikan. Dikecualikan bagi penghina nabi. Kalau penghina nabi tidak. Ya. Dia wajib dibunuh walaupun dia tobat. Dia wajib dibunuh. Ya, walaupun dia bertobat. Nah, ini yang kedua. Jadi kapan saja seorang melakukan kesyirikan, hujjah risaliyah telah tegak bagi dia, maka dia diponis kufur. Untuk proses berikutnya dibawa kepada pemerintah, dia dibunuh, dihukum mati atau tidak, barakallahu fikum. Ya. Maka ini dibawa 3 hari dia diberikan tenggang waktu, ditegakkan hujjah. Ditegakkan hujjah bukan dalam rangka diponis kufur atau tidak, bukan, tapi dalam rangka apa? Ditegakkan had. Sudah. Kalau dia masih ngeyel juga, maka dia dikatakan kufur ya, dunia dia dihukum mati, dan kufur akhirat. Dan kufur akhirat. Kalau baru sekedar melakukan kekufuran, kita hukumi di dunia kufur berdasarkan zahirnya. Adapun dihukum mati, serahkan kepada pemimpin. Adapun akhirat, serahkan urusannya sama Allah. Karena kita tahu bisa jadi di akhir hidupnya dia bertaubat. Ya, yang kita tahu dihukum dunia selama ya dia di dunia mati dalam apa, kita tidak tahu dia matinya seperti apa, dia masih hidup melakukan kekufuran, maka dia dihukumi kufur. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh lajnah daimah. Ya, Syekh Shalih Al-Syeikh juga menyatakan hal itu di syarah Masail Jahiliyah. Ya, perhatikan di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Perkataan Ibnu Taimiyah di atas, hadza sifatu kalamih. Perhatikan ini, kalam beliau ini Ibnu Taimiyah fil mas'alah, ya, dalam permasalahan fi kulli maudiin, ya, dalam setiap dalam permasalahan ini di setiap tempat, waqafna alaihi min kalamih, waqafna wajadna, itu maknanya yang kami dapati dari ucapan beliau dari terkait masalah ini, la yadhkuru adamat takfiril muayyani, beliau tidaklah menyebutkan takfir, beliau tidak menyebutkan adamat takfir muayyan, tidak adanya takfir muayyan, illa atba'ahu, kecuali beliau pasti menyertakan, mengikutkan serta, bima yuzilul iskal, dengan hal-hal yang dapat menghilangkan kerumitan, kesamaran. Annal murada bitawakuf an takfirihi qabla an tablughahu al-hujjah, amma idha balagatuhu al-hujjah hukima alaihi bima taqtadihi tilkal mas'alah min tafsikin au taksikin au maksiatin. Perhatikan ya, beliau tidak pernah menyebutkan tidak ada takfir muayyan. Beliau tidak demikian. Ibnu Taimiyah kata, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, kecuali beliau Ibnu Taimiyah pasti menyertakannya dengan sesuatu yang menghilangkan kesamaran. Bahwa yang dimaksud tawakuf dari takfir person tertentu sebelum ditegakkan hujjah. Adapun jika telah tegak hujjah, maka dihukumi ya dengan tuntutan masalah tersebut berupa takfir. Kalau memang demikian, autopsik atau maksiat. Lanjut Edward. Tujadu in kana fil maqalati al khafiyati. Naam, terus faqad yuqalu innahu, setelah qala itu inna kasrah ya, faqad yuqalu innahu fiha mufti'un dalun lam nakum alaihim hujjatu allati yukaffaru ta'ibuha. Lakin hada yasduru anhum bi umurin ya'lamul khassatu al-ammatu minal muslimina anna rasulullah. Taib, hasbuk. Lanjut, gak apa-apa. Anna rasulullah s.a.w. bu'itha biha wa kafaru man khalafaha misla ibadatillahi wahdahu la syarika lahu wa nahihi an ibadati ahadin siwahu minal malaikati wal nabiyina wa ghairihim, fa inna hadha adharu sya'airil islami wa misli ijabi salawati al-khamsi wa ta'zimi sya'niha. wa misli tahrimil fawahishi wal riba wal khamri wal maisir thumma tajid katsiran min ru'usihim waqa'u fiha fa kanu murtaddin. Baik. Kemudian masih kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa sarraha anna kalamahu aidan, dan Ibn Taymiyah semakin mempertegas pendapat beliau ini, fi ghairil mas'alati dhahirah, pada selain permasalahan dhahirah. Jadi yang Ibn Taymiyah katakan mesti tegak hujah itu pada selain permasalahan dhahirah, alias itu pada permasalahan khafiyah. Wa qala fi raddi 'alal mutakallimin, beliau berkata di kitab beliau Radd 'alal mutakallimin, lamma dzakara tatkala beliau menyebutkan anna ba'dha a'immatihim, bahwa sebagian imam-imam mereka, imam-imamnya kaum ahli mantik, ahli kalam, tujadu, didapati pada mereka ar-riddah, didapati kemurtatan anil Islam, kathiran, banyak sekali didapati kemurtatan dari imam-imam mereka. Ya. Beliau menyatakan idza kana fil maqalati al-khafiyah. Ya. Maka itu jika pada berbagai pendapat-pendapat yang khafi, yang samar. Ya. Faqad yuqalu innahu fiha mukhti. Maka dikatakan orang tersebut pada permasalahan yang khafi tersebut keliru, dolun, sesat, lam takum alaihi hujjah allati yukaffaru sahibuha aw tarikuha. Ya, dia sesat yang belum tegak hujjah, yang orang yang meninggalkan hujjah tersebut baru dikafirkan. Lakin perhatikan di sini. Kalau orang tersebut terjatuh ke dalam perkara-perkara zahirah, lihat perhatikan ucapan Ibnu Taimiyah, allati ya'lamul khassatu wal 'amatu minal muslimin, yang diketahui oleh orang-orang khas, ahli ilmu, ulama, ustadz, kiai, maupun orang awam, non ulama, ya, semisal apa? Semisal khamr dikatakan halal, zina halal, ya, nyembah ke Ngiroro Kudul halal, ngasih tumbal ke selain Allah halal, ini orang awam pun paham. Ya, maka orang ini dikafirkan oleh orang khas dan orang amah. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan di masih di Mufidul Mustafid yang dicetakkan saya ada tambahan. Ya, annaha minaddinil muslimin bal yahudi wan nasara wal musyrikun ya'lamu. Bahkan agama Yahudi Nasrani musyrikin juga tahu. Itu dalam Islam enggak boleh, misalkan mengatakan apa? Ya, datang ke gereja itu enggak boleh. Orang-orang Kristen pun tahu, orang Islam itu sebenarnya enggak boleh kayak begitu. Ikut ibadah bareng. Baik. Anna Muhammadan bu'itsa fiha. Ya. Mereka pun paham bahwasanya Muhammad SAW diutus dengannya. Wa kaffara man khalafaha. Beliau mengkafirkan, Nabi SAW mengkafirkan siapa yang menyelisihinya. Ya, semisal perintah beliau untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata, larangan beliau dari beribadah kepada siapapun selain Allah, apakah itu malaikat, para nabi dan yang lainnya. Wa inna hadha adharu sya'air Islam. Ini semuanya adalah syiar-syiar Islam yang paling zahir. Ya, paling zahir beribadah kepada Allah, larangan nabi dari beribadah kepada selain Allah. Ya. Wa misl, apa tadi Diana enggak ada ijabu salawat al-khams, ya. Ya, dan juga apa? Diana enggak ada ini. Wajibnya salat 5 waktu. Tahrimul fawahish. Haramnya kejian, semisal haramnya zina, riba, khamr, maisir, judi, wa nahwi dzalik dan semisalnya. Ini orang Yahudi aja tahu di Islam enggak boleh. Ini perkara zahir, bukan perkara khafi. Ya, dan semisalnya, tabarakallahu fik. Dan semisalnya, summa tajidu katsiran min ru'usihim. Ya, kemudian didapati banyak dari pentolan-pentolan mereka. Pentolan-pentolan ahlul kalam. waqa'u fi hadhil anwa'i fa kanu murtaddin. Perhatikan ini ucapan Ibnu Taimiyah. Ya. Mereka terjatuh di dalam jenis-jenis kekafiran ini menghalalkan zina, maka mereka jadilah mereka murtad. Hah? Ini ucapan beliau di Majmu'ul Fatawa. Ya. Jilid 18 halaman 54 sampai 55. Di buku ana ada keterangannya. Di buku antum ada enggak? Ditahqiq. Ditahqiq ada keterangannya. Taibar kalau begitu. Baik, berikutnya. Baca Pak Anwar. Wa ablaghu min dhalika. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Asy-Syaikh Muhammad rahimahullahu taala, wa ablaghu min dhalika anna minhum man sannafa fi dinil musyrikin kama fa'ala Abu Abdillah Ar-Razi. Yani Al-Fakhrullah qala hadhihi ridatun sharihatun bi-ittifaqil muslimina intaha kalamuhu. Fata'ammal hadha wa ta'ammal ma fihi min tafsir syubhati allati yadhkuruha allati yadhkuruha a'da'ullahi, lakin man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an. Ala alladhi na'taqiduhu wa nadinullaha bihi wa narju an yusabbitana alayhi annahu law ghalata huwa aw ajallu minhu fi hadhihi al-mas'alati wa hiya mas'alatu al-muslimu idha asyraka billahi wa hiya al-mas'alatu al-muslimi wa hiya mas'alatu al-muslimi idha asyraka billahi ba'da buluwil hujjati awil muslimi alladhi yufaddilu hadha ala al-wahidina aw yaz'um annahu ala haqqin aw ghayra dhalika min al-kufri as-sarihi al-dhahiri alladhi bayyanahu Allahu wa rasuluhu wa bayyanahu ulama'ul a'immati ulama'ul ummati Ana mu'minu bima ja'ana anillahi wa an rasulihi min takfirihi walau walita. Nah. Fa kaifa alhamdulillahi nahnu la na'lamu an wahidin min al-ulama'i khilafan fi hadhihi al-mas'alati wa innama yalja'u man syaqqa fiha ila hujjatin fir'auna fama balul qurunil ula aw hujjatu quraishin ma sami'na min hadha fil millati al akhirati. Wa qala syaikhu hasbuk, cukup dulu. Ya, mana tadi? Dibacanya, Pak. Wa ablaghu min dhalik. Dan yang lebih parah dari hal ini adalah kekufurannya. Anna minhum man sannafa fi dinil musyrikin. Ada di antara mereka justru menulis buku ajarannya kaum musyrikin. Kemurtadan dari Islam. Ya. Sebagaimana ini ditulis oleh Ar-Razi. Ya. Ar-Razi. Ini ngeri ini. Ya. Ulama mutakallimin. dalam kitab beliau Fi Ibadatil Kawakib, dalam kitabnya yang di situ mengajarkan beribadah kepada bintang-bintang. Ya. Wa aqamal adillata, di sini ada enggak tuh? Enggak ada. Enggak ada di sini. Bahkan dia di sini menyampaikan dalil-dalilnya, manfaatnya, menganjurkannya. Maka kata Ibnu Taimiyah, hadhihi riddatun al-Islam bittifaqil muslimin. Ini adalah kemurtatan dari dalam Islam berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Intaha kalam. Tadi ini Majmu' Fatawa jilid ke-18 halaman 54 sampai 55. Ya. Fata'ammal hada, maka perhatikanlah ini, perhatikan ucapan Ibnu Taimiyah ini. Wa ta'ammal ma fihi min tafsil syubhati, perhatikanlah perincian dari syubhat allati yadhkuruha a'da'ullah, yang dibawakan, yang disebutkan oleh para musuh-musuh Allah. Perhatikan, mereka mengatakan Ibnu Taimiyah tidak mentakfir secara person. Ya. Perhatikan, lakin mayyuridillahu fitnatah, namun orang yang Allah kehendaki akan dia ditimpa fitnah, yaitu dia mengambil ucapan Ibnu Taimiyah yang mutasyabihat, falan tamlika lahu minallahi syai'an, maka anda tidak kuasa, tidak akan memiliki kewenangan untuk menolak ketetapan Allah tersebut, sedikit pun anda enggak bisa. Wa ala, maka atas apa yang alladzina taqiduh, yang kita yakini, kita imani, wa nadinullah bih, yang kita beragama kepada Allah dengannya, narju, maka kita berharap kepada Allah ayyusabbitana, agar Allah mengokohkan kita, meneguhkan kita alaih, di atasnya. Annahu law yaghlatu, kalau dia itu apa ghalita fil madiyah, bahwa seandainya ya beliau keliru, ya, au huwa au ajal, atau orang lebih mulia, lebih hebat dari beliau, minhu fi hadhihi masalah, dalam masalah ini, seandainya Ibnu Taimiyah pun keliru, padahal Ibnu Taimiyah tidak keliru di sini, seandainya hiyal mas'alatul muslimi, yaitu permasalahan seorang muslim idza asyraka billah, apa dia bila syirik kepada Allah, ba'da bulughul hujjah, setelah sampainya hujjah, awil muslim alladhi yufaddilu hadha 'alal muwahhidin, atau muslim, permasalahan seorang muslim yang lebih mengutamakan, memprioritaskan hal ini daripada kalangan ahli tauhid, au yazmu annahu ala haq, atau dia mengklaim dirinya berada di atas kebenaran, atau yang lainnya minal kufri as-sarih, dari kekufuran yang nyata az-zahir yang jelas, alladzi bayyanahu Allah wa rasuluh, yang telah dijelaskan oleh para ulama dan rasulnya, yang telah dijelaskan oleh para ulama umat, kata Ibnu Taimiyah, anna nu'minu bima ja'ana minallahi wa rasulih wa anillahi wa rasulih min takfir, kami tetap beriman dari Allah dan rasulnya akan mengkafirkan orang tersebut. Subhanallah. Paham enggak anda di sini? Ngerti enggak? Hah? Mereka kan mengklaim apa? Oh, Ibnu Taimiyah enggak ngafirin secara persan, padahal faktanya sudah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Ya, sampai beliau mengatakan, lihat, perhatikan. Ya, lau yaghlita, lau yaghlatu, seandainya walaupun beliau ghalita, keliru, huwa, beliau Ibnu Taimiyah, oh ajal minhu, atau orang yang lebih hebat dari beliau, dari Ibnu Taimiyah, fi hadhihi masalah, dalam permasalahan ini, itu permasalahan seorang muslim, apabila dia berbuat syirik pada Allah setelah tegaknya hujah, taruhlah Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan, atau seorang muslim yang dia lebih memprioritaskan kesyirikan daripada ahli tauhid, atau dia mengklaim, oh ini yang benar kok, seperti ini, dia mengklaim seperti ini, atau yang lainnya dari kekufuran yang sharih. Ada orang ya yang mengatakan zina itu halal, maka jelas ini semua pendapat para ulama itu adalah takfir. Kecuali dia baru masuk Islam, dia tinggal di Eskimo yang enggak ada kaum muslimin yang ngasih tahu dia. Enggak ada informasi akses Islam yang tidak bisa menghilangkan kebodohan dia. Taruhlah di seperti itu. Tiba-tiba Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan enggak kafir, enggak murtad. Ya. Misalkan begitu. Apa memang kenyataannya demikian? Taruhlah seperti itu. Ya. ini kekufuran sharih yang zahir yang telah dijelaskan oleh Rasulnya dan para ulama umat. Maka kata Ibn Taymiyyah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anna nu'minu bima ja'ana anillah wa an rasulih min takfirih. Masya Allah, kita tetap beriman terhadap keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya tentang kekafiran orang tersebut. Walau ghalita man ghalita, walaupun telah keliru oh yang orang yang keliru dari memahami hal ini. Masya Allah, ngerti gak sih? Ajib ini. Ya, Syekh Al-Utsaimin mengkafirkan orang yang gak sholat. Beliau tahu ini khilaf. Ya, banyak ulama mengatakan orang yang sholat itu kafir kalau dia mengingkari wajibnya sholat. Kata Syekh Utsaimin, lo gak ada kayak gitu. Syekh Utsaimin mengikuti madzhab Hanbali. Beliau membawakan ucapan ulama, sebagian ulama Syafi'iyah. Kalau Hanbali ya gak usah ditanya, memang itu madzhabnya. Ucapan para sahabat, para tabi'in, sampai beliau mengatakan kaifa natahayyab an nukaffirullah an nukaffiru, kaifa natahayyab an nukaffiru man kaffarahullahu wa rasuluh. Kenapa kita mesti takut mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Ajib ini. Ini padahal permasalahan takfir khilaf ya. Tapi Syekh Utsaimin enggak takut. Ini takfir seorang yang meninggalkan sholat itu khilaf, benar. Makanya enggak boleh diberikan konsekuensi bagi ulama atau orang yang tidak mengkafirkan orang yang enggak sholat. Enggak boleh. Ustaz Fulan berpendapat orang yang enggak sholat enggak kafir. Antum berpendapat kafir. Jangan diilzam yang enggak mengkafirkan. Enggak boleh di situ. Ya, enggak boleh. Tapi antum boleh mengkafirkan. Tapi Syekh Utsaimin ngomong begitu. Kenapa kita harus takut mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Nah sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan lagi. Ibnu Taimiyah, padahal beliau mentakfir secara ta'yin, belum memaparkan faktanya. Anggaplah, taruhlah Ibnu Taimiyah enggak mengkafirkan. Apa yang lebih hebat dari Ibnu Taimiyah enggak mengkafirkan? Ya, pada permasalahan yang kufurnya sharih, zahir, yang telah dijelaskan oleh Allah, Rasulnya dan para ulama umat ini, kita tetap mengimani yang datang dari Allah dan Rasulnya akan kekafiran orang tersebut. Walau ghalita man ghalita, walaupun keliru dan keliru di situ. Ajib. Masya Allah. Fitra. Risalah As-Saniyah. Diulang. Dari Ali. Min bi akhadidit. Akhadid jamak dari ukhdud. Di ana enggak ada nih Aliun radhiyallahu anhu harraqahum gulata rafidah ya. Hah? Gulata apa goliah? Goliah. Goliah. Minar rafidah, di ana enggak ada itu. Terus kindah. Kindata. Kindata. Kepada Rasulina, wata kau sahabatu ala kotlihin. Lagi ibn Abbasin kan matamu tu anjur talu disaini bila tafrikin. Wahuwa kuru aktari ulamani. Hai, barakallahu fik. Perhatikan. Bagus ini. Ya. Wa qala syekh, dan berkata syekh. Syekh apa sih di sini? Syekh siapa? Hah? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala fi Risalah As-Saniyah. Antum tahu enggak nama kitab Ibn Taimiyah Risalah As-Saniyah? Enggak tahu. Sama saya juga enggak tahu. Jangankan saya, pentahkik buku ini mengatakan hadihi risalah lam ajidha. Hah? Baik, bahasani anha bihadal isim hatta hadani Allah ilaiha ba'du fawajadtuha fil majmu'i bitamamiha wahiyya bi'unwan al-wasiyyatul kubra. Kata pentahkik di buku saya ini ya, pentahkik Mufidul Mustafid di buku saya ini sih. Baik. Nah. Saya enggak mendapati buku Ibnu Taimiyah dengan judul kayak begini. Dengan judul Risalah As-Saniyah. Hingga Allah memberikan petunjuk kepada saya setelah itu. Fawajadtuha fil majmu'. Maka saya mendapati ada apa yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari ucapan Ibnu Taimiyah yang beliau sebutkan ini dari kitab Risalah As-Saniyah, ternyata itu ada di Majmu' Fatawa dan dengan judul Wasiyatul Kubra. Kitab Wasiyatul Kubra ini pernah saya pelajari dulu di Ma'had, Ma'had Al-Asari ya, dengan Ustaz Rizki dulu saya ngaji kitab ini Wasiyatul Kubra ya. Taib, ada Wasiyatul Sugra, ada Wasiyatul Kubra. Ya, nama kitabnya Wasiyatul Kubra. Nah, Risalah As-Saniyah ini saya aja baru dengar. Artinya ketika kita baca buku Mufidul Mustafid ini, kita juga bingung ini Risalah As-Saniyah di mana. Ya, jangankan saya, pentahkiknya juga enggak tahu nih. Duktur ini pentahkiknya. Sampai beliau baca-baca di Majmu' Fatawa ketemu, ternyata namanya adalah Wasiyatul Kubra. Wasiyatul Kubra tersendiri dicetak. Kan di Majmu' Fatawa itu gabungan. Ada Fatwa Hamawiyah Kubra, Wasithiyah, segala macam. Tatmuriyah, Minhaj Nabawiyah aja enggak ada. Sama Darut Ta'arud enggak ada. Ya. Hai barakallahu fikum. Lamma dzakara hadis al-Khawarij. Tatkala Ibnu Taimiyah di sini ya menyebutkan tentang hadis Khawarij. Hadis Khawarij itu yang kalian ya, akan merasa meremehkan sholat kalian di, ketika melihat sholat mereka, puasa kalian ya, kalian akan menganggap remeh diri kalian sendiri sholat kalian ketika melihat sholat mereka, puasa mereka, kiroah mereka. Yaqra'una al-Qur'ana yujawizu hanajirahum yamruquna minal Islam kama yamruquna saham minar ramiyah. Aina malakitumuhum faqtuluhum. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun bacaan Quran mereka enggak melewati kerongkongan mereka. Boro-boro masuk ke hati untuk ditadaburi, dipahami. Kerongkongan aja enggak nyampe, mental pahami sendiri. Paham ke sini? Ya. Maka mereka keluar dari Islam, melesat keluar dari Islam sebagaimana melesatnya keluarnya panah dari busurnya. dimanapun kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Ini hadis yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah di kitab Wasiyatul Kubra, atau yang dinamakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Ar-Risalah As-Saniyah. Ya, barakallahu fikum. Ya, wa muruqahum. Ibn Taimiyah menyebutkan hadis tentang keluarnya Khawarij minad din, dari agama ini. Wa amarahu sallam bi qitalihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi mereka. Qala fa idza kana. Perhatikan, Ibn Taimiyah mengatakan tentang hadis Khawarij ini. Ini juga yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfus Syubuhat dan kitab-kitab risalah beliau yang lainnya. Fa idza kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi qad intasaba ila al-Islam man far man maraqa minhu ma ibadatihi al-azimah. Apabila di masa Rasulullah SAW, di masa kekhalifahan para khalifah beliau, ada orang yang menisbatkan pada Islam, ternyata orang tersebut telah melesat keluar dari agama, walaupun padahal ibadahnya itu sangat dahsyat. Hatta amara'an Nabi SAW bikitalihim. Sampai-sampai Nabi SAW memerangi untuk membunuh mereka. Artinya apa? Jangan dianggap lagi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah gak boleh diponis kufur. Kan begitu. Lah ini Khawarij. Ya. Fa yu'lamu, maka diketahuilah annal muntasiba ilal Islam wa sunnah. Ya, maka diketahuilah orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, kepada sunnah di zaman ini, yang mereka terkadang mereka bisa melesat keluar juga dari Islam, dari sunnah. Ketika dia walaupun dia mengklaim sunnah padahal dia bukan ahlinya. Dzalika bi asbabin, mereka bisa keluar itu dengan berbagai sebab. Minha diantaranya adalah al-ghulu, gulu berlebih-lebihan. Alladzi dhamma Allahu fi kitabih, yang Allah telah mencela di kitabnya. Perhatikan ya ikhwah. Para salaf mendefinisikan kuburiyun zaman sekarang, di masa salaf itu namanya kaum gulu. Kaum gulu. Mereka enggak masuk ke golongan ini Asy'ariyah, ke golongan Mu'tazilah, kegolongan, gak ada. Karena di masa salaf itu gak ada tuh namanya kuburiyun. Kuburiyun itu baru ada oleh orang-orang sufi yang ngekor orang-orang Rafidhah setelah abad 4 Hijriah. Paham sini ya? Jadi di masa salaf, masa Khulafa Rasyidin, tambah lagi masa Muawiyah, tambah lagi sampai masa tabi'in, tabi'in sampai masa Imam Madzhab, itu gak ada yang namanya kuburiyun dalam Islam, gak ada. Gak ada orang datang ke kuburan kayak sekarang. Gak ada. Kalaupun ada, mereka langsung menyatakan itu bukan muslim. Itu kaum gulat. Dan itu bukan ada di dunia Islam. Kaum gulat. Bukan ada di kalangan orang-orang Islam. Artinya memang bukan dianggap Islam sama sekali. Paham sini? Kufur mereka sudah. Yang mereka jelas-jelas minta-minta ke kuburan. Ini para salaf gak menamakannya itu sebagai bagian dari Islam. Ajib kalau orang kuburiyun zaman sekarang masih dianggap sebagai muslim. Ajib. Padahal di salaf itu enggak dikenal mereka itu. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, sebabnya adalah gulu, kata Ibnu Taimiyah, yang Allah cela di Al-Qur'an, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu allahi illal haq. Ya. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu terhadap agama kalian, karena ahlul kitab gulu. Disebutkan tafsir ini oleh Ibnu Katsir, yaitu tentang apa ayat ini, tentang kaum Nasrani yang mengangkat manzilah Isa bin Maryam dari manzilah abdun wa rasul, manzilah hamba dan rasul diangkat menjadi manzilah ilahiyah, Tuhan. Ini gulu. Yahudi juga mengangkat Uzair abdun menjadi ilahiyah, ulu. Ini gulu. Barakallahu fikum. Nah, ini yang pertama, Khawarij. Yang berikutnya kisah apa? Kisah tentang orang-orang yang gulu terhadap Ali dari kalangan Sabaiyah, yang menjadi cikal bakal kaum Syiah Rafidhah, yang mereka menampakkan diri fanatik pendukung Ali, fans berat Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka memuji-muji Ali dengan pujian yang tidak layak diberikan pada hamba sedikit pun. Mereka lontarkan pujian tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya mereka sujud kepada Ali bin Abi Thalib, iyadzubillah. Ya, sampai akhirnya mereka sujud kepada Ali bin Abi Thalib, iyadzubillah. Akhirnya apa? Ahraqahum. Alladzina harraqahum, akhirnya Ali membakar mereka. Kalau di antum ada tambahan apa? Ghaliyah minar Rafidah. Kaum gulu dari kalangan Rafidah. Ya, wa amara bi akhadidit. Akhadid, ya, akhadid mafail itu jamak dari ukhdud. Dan Ali memerintahkan untuk membuat parit khuddah, khadda, ya, itu yang dilubangi, yang digali. Lahum, diperuntukkan untuk mereka, inda babil kindah, ya, di sisi pintu kindah. Wa qadafahum fiha, dan Ali menceburkan mereka ke lubang parit tersebut. Ya, kalau di buku saya ada tambahan, ba'da'anya jalam salasan yatubu falam malam yatubu ahraqahum binar, itu setelah mereka dijelaskan 3 hari agar mereka bertobat. Tatkala mereka belum bertobat, maka mereka dibakar dengan api. Ya, tentulah. Ya, ini kelompok Sabaiyah, ya, yang menampakkan Islam untuk membuat fitnah di tengah kaum muslimin. Ya, inilah mereka ini yang pertama kali menyatakan tentang keimaman Ali, bahwa Ali lebih tinggi daripada Abu Bakar, Umar. Mereka ini yang pertama kan, sampai mereka sujud kepada Ali. Ya. Dan mereka pula lah yang berpendapat bahwasanya nanti akan ada roja'ah. Apa itu roja'ah? Reinkarnasi. Ali akan bangkit dari kubur, kemudian membangunkan Umar dan Abu Bakar dari kubur, dan mencambuk Umar dan Abu Bakar, sekaligus mencambuk Aisyah dan Hafsah. Iya dan billah. Hah, antum gak geram dengan ini? Masa kita dengar cadar ditarik kemarin, kita geram? Ini ibunda kita Aisyah, dia bilang ya, seperti itu, mau dicambuk. Geram gak itu? Kurang ajar si Arab itu, dusta. Ali bin Abi Thalib memuliakan Abu Bakar Umar, putri-putri Abu Bakar Umar yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu ajma'in. Baik. Wattafaqat as-sahabatu ala qatlihim, para sahabat bersepakat akan hukuman mati yang ditimpakan pada mereka. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, padahal mereka salat, padahal mereka zakat, mereka menampakkan Islam. Ibnu Taimiyah membawakan kisah ini di Wasiyatul Kubra. Ya, saya pernah ngaji Wasiyatul Kubra, kelewat bab ini, mungkin lupa soalnya. Udah lama dulu ya. Ini pun juga ya, setelah baca-baca lagi ini. Sebelum baca buku, dapetin buku yang ini, kayak buku antum tuh kan gak ada tahqiqnya tuh. Ya. Nah, itu risalah saniyah, gak tahu risalah saniyah apa. Pikir ada buku Ibnu Taimiyah yang lain. Ternyata kata pentahqiq ini adalah Wasiyatul Kubra. Itu pun pentahqiqnya setelah kata beliau, hatta hadani Allahu ilaiha ba'du fa wajadtuha fil majmu'i bi tamamiha wa hiya bi unwan al wasiyah al kubra. Ya, barakallahu fik. Lakin Ibnu Abbas kana madhabuhu, namun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu madhab beliau, pendapat beliau adalah orang-orang tersebut sebaiknya jangan dibakar. Madhab beliau apa? Ayuqtalu bisayf bila tahrikin, dibakar, ditebas saja pakai pedang tanpa mesti dibakar. Wa huwa qaulu aktsarul ulama, ini juga pendapat banyak ulama. Ya, namun Ali tetap dengan ijtihadnya dan disetujui oleh sebagian sahabat, bakar. Jadi dibuat lubang, kasih minyak, tunggu api, kayu, bakar. Ngantuk ya Paris, ngantuk? Enggak. Tenang aja, ngantuk juga gak dibakar kok. Diceburin ke situ mereka hidup-hidup, diceburin. Masya Allah. Ya. Wa qissatuhum ma'rufatun indal ulama. Kisah mereka ini ma'ruf, sangat terkenal sekali. Ya, barakallahu fik. Nah. Berikutnya. Nugraha, aja Nugraha. Kalau di saya lina abudallah. Kalau di antum apa? Terus. Yubada wahdahu la syarika lahu wala yuj'alu ma'ahu ma'ahu ilahan akhar. Walladzina yaj'aluna ma'allahi alihatan ukhra misla al-masihi wal malaikati wal aslami lam yakunu mu'taqidina annaha tahruku al-khalaiqa aw tunzil al-matara aw apa? Tunazzilu. Atau apa? Anzala yunzilu ya. Tunzilul matara. Tunzilul matara wa tanbutu. Tanbutun nabati. Wa tanbutun nabati wa inna ma kanu ya'buduna aw ya'buduna qururum aw sukarahum wa yaqulu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wa yaquluna ha'ulai shufa'auna 'inda Allah. Fab'atha Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam yanha an yaj'a ahadun min dunihi la du'a'a ibadatin wala du'a'a istighosatin. Qala ta'ala qul'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durra عنكم ولا تحويلا الآية. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة ثم ذكر الآية. طيب cukup. Dari mana membaca Nugraha tadi? Kadzalika al-ghulu fi ba'd al-masyayikh. Nah, kemudian kata Ibn Taimiyah, demikian pula ghulu, sikap berlebihan terhadap sebagian masyayikh, terhadap sebagian guru-guru. Balil ghulu fi Ali bin Abi Thalib. Ya, bahkan enggak boleh juga ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib dan semisalnya, atau ghulu terhadap Al-Masih yaitu Isa bin Maryam dan semisalnya. Ya, maka kalau ada ghulu kepada person, itu sudah bukan Islam. Nasrani gulu pada Isa, selesai takbir mereka. Ya, orang-orang yang gulu pada Ali, dia dibakar oleh siapa? Ali sendiri. Ya, ya, gulunya itu sampai apa? Sampai menjadikan Al-Mahmud, orang yang dipuji tadi, diberikan uluhiyah, ibadah. Itu udah gulu namanya. Paham gak sini? Itu salaf menamakannya mereka sebagai orang-orang yang gulu. Ya. Fa kullu man ghala, maka setiap orang yang gulu kepada Nabi, kepada rajul saleh, wa ja'ala fihi naw'an min al-ilahiyah, atau memberikan kepada person tersebut dari ibadah. Semisal dia mengatakan, ya Sayyidi wa Tuhanku, pulan ampuni saya, rahmati saya, tolong saya, berikan rezeki pada saya, agisni, agisni, berikanlah pertolongan pada saya, saya bertawakal pada Anda, wa ana fi hasbik, atau aku dalam perlindungan Anda, dan semisalnya, ya, wa nahwi hadhil aqwal, atau semisal perkataan-perkataan semisal ini, ya. Atau tambahin perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan rububiyah yang tidak layak kecuali kepada Allah. Semisal dikatakan, engkau Allah penunggu ini, engkau Allah penunggu itu, enggak boleh. Allah semuanya yang melindungi, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ya. Faqul hadhihi syirkun wa dhalalun. Maka semua perbuatan adalah kesyirikan, kesesatan, yustatabu sahibuh, pelakunya diminta taubat. Fa in taba, kalau dia mau tobat alhamdulillah, wa illa qutila, kalau enggak maka dia difonis hukum mati. Ini diucapkan oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa. Maka Allah Subhanahu wa taala innama arsala rusula, mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab agar Allah diibadahi semata, la syarikalah. Wala naj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan kita pun tidak menjadikan ilah yang lain di samping Allah. Maka yang mereka menyeru ilah yang lain di samping Allah, semisal menyeru matahari, bulan, bintang, Uzair, Al-Masih, malaikat, Lata, Uzza, Manat, yang ketiga, ya, Yaghus, Ya'uq, Nasr, dan yang lainnya, mereka itu lam ya'taqidun. Mereka itu lam apa, mereka itu ya, kalau diantum apa, lam yakunu ya'taqidun, itu ya. Mu'taqidin. Kalau diana ya'taqidun. Kalau diantum pakai jamak mudzakkar salim khabarnya ya, mansub mu'taqidin. Maka mereka itu semua yang beribadah pada malaikat, pada Yesus sekalipun. Mereka pada Yesus, pada Uzair, pada Manat, semua kemusyrikan yang terjadi di masa Nabi Nuh, kesyirikan, kemusyrikan yang terjadi pada Nasrani, pada musyrikin Quraisy, mereka lam yakunu mu'taqidin, mereka semua tidak meyakini annaha takhluqu al-khalaiq, bahwasanya sembahan mereka itulah yang menciptakan makhluk, atau yang menurunkan hujan, atau yang menumbuhkan tanaman-tanaman. Ya enggak. Dan mereka ketika mereka beribadah pada para nabi, malaikat, bintang-bintang, jin, patung-patung yang musawarah, yang dibuat rupa dihalukan, atau menyembah kubur, mereka mengatakan apa? Sebagaimana yang disampaikan argumentasi ini oleh musyrikin Quraisy. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulma. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Atau mereka mengatakan hum syufa'una indallah, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Sama. Maka Allah mengutus para rasul, yang rasul ini tanha ayyuda'a ahadun min dunillah, rasul ini mencegah, melarang ya seorang pun diibadahi, dijadikan tempat berdoa selain Allah. Apakah doa ibadah atau doa istighosah? Allah Ta'ala berfirman, Qulidullah, Qulidulladina za'amtum min dunih. Katakanlah, wahai Nabi kepada mereka, ayo silakan berdoa. Berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang kalian klaim itu sembahan selain Allah. Fala yamlikuna kashfadurri ankum wala tahwila. Mereka itu Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, enggak punya, enggak bisa menghilangkan bahaya dari kalian, enggak mampu pula mengalihkannya ke tempat yang lain. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itu yang kalian sembah itu, ya, kalian sembah Yesus, Isa, kalian sembah orang-orang saleh, kalian sembah jin, kalian sembah malaikat, mereka itu justru sedang mencari wasilah untuk beribadah kepada Allah Rabb mereka. Siapa yang paling dekat? kepada mereka menuju Allah, dan mereka pun mengharapkan rahmat Allah, takut dari azab Allah. Inna azab rabbika kana mahdura. Ayat ini kata sekelompok para ulama salaf, kana aqwamun, yaitu suatu kaum yad'un al-masih, yang mereka beribadah pada al-masih, Uzairun pada Uzair dan malaikat. Ternyata Uzair, malaikat, al-masih, Isa, mereka berupaya, berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, takut dari azab Allah. Ada juga yang mengatakan itu adalah jin yang disembah. Kemudian jinnya masuk Islam. Jinnya masuk Islam, sudah berupaya mendekatkan diri pada Allah, sosok dia masih disembah. Hai barakallahu fiik. Kemudian baca sini, harga. Anzala, kalau dia ana wanza bihil kutubah, itu lebih bagus. Wa anzala bihil kutubah. Terus maqal, kemudian Ibnu Taimiyah berkata, ya barakallahu fikum, ini ada juga di majmu al fatawa. Ibnu Taimiyah kemudian berkata, wa ibadatullahi wahdah, beribadah pada Allah semata, ia asluddin, itulah pokok agama ini, yaitu tauhid. Allazi ba'atsallahu bihi rusul, yang Allah telah utus para rasul karena tauhid ini. Yang Allah telah turunkan kitab-kitab, ya karenanya, karena tauhid ini. Allah Taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap rasul untuk kami utus kepada, ya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang kami, yang rasul ini menyeru kepada umatnya, ani'budullah, hendaknya kalian beribadah pada Allah, wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai rasul, tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai nabi, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut untuk menyampaikan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka beribadahlah kepada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaqqiqu tauhida, telah merealisasikan tauhid ini. Wa yu'allimu ummatah, ya, dan beliau telah mengajarkan tauhid ini kepada umat. Hatta qala lahu rajulun, hingga sampai-sampai ada seseorang yang berkata kepada Nabi, masyaallahu wa syi'ta, masyaallah, semua itu atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi. Qala, Nabi bersabda marah, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku tandingan bagi Allah? Bal masyaallah wahda, namun hanya amash, ke atas kehendak Allah semata. Wa qala, dan Nabi SAW juga mengatakan, la taqulu masyaallah wa muhammadin, lakin masyaallah summa masya muhammad. Ada di atap enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, enggak usah saya sebut. Wa naha 'anil halif bi ghairillah, dan Nabi pun juga melarang kita bersumpah, ya, dengan nama selain Allah. Ya, Nabi kan banyak tuh bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw yasmut." Siapa yang mau sumpah, bersumpah atas nama Allah. Kalau enggak mau dia, maka dia diam. Nabi juga bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Enggak boleh. Syirik asghar bisa berubah menjadi syirik akbar kalau dia menjadikan objek nama yang dia jadikan sumpah, dia jadikan pengagungannya seperti pengagungan dia kepada Allah. Baru di situ kufur akbar. Ya, wa nahana Nabi an ittikhadul qubur, ini udah. Ya. Fadal, baca berikutnya. Fikri. Salah melarang untuk menjadikan kubur sebagai masjid. Menjadikan kubur sebagai masjid setelah kita pelajari di kitab Tauhid. Ya, Syarah Syekh bin Baz. Masih ingat? Bukan hanya maknanya kuburan tersebut kita rubah bentuknya jadi masjid. Tapi kubur tersebut kita jadikan sebagai tempat ibadah. Nabi SAW menyatakan, "Ju'ilat li al-ardu masajida wa tahura." Bumi dijadikan oleh Allah untuk diriku sebagai masjid. Masjid. Artinya di mana bumi berpijak itu kita bisa beribadah pada Allah, kecuali makbarah, pemakaman, kuburan, hammamat, toilet dan kandang unta. Ya, dan termasuk situ yang najis-najis lainnya. Ya. Kalau kandang babi otomatis najis. Ya, di situ dikategorikan juga ke toilet. Nah. Ya, beliau bersabda ketika beliau wafat, "La'anallahu al-yahud wa nasara ta'khudhu qubur anbiya'i masajid yuhaddiru ma fa'alu." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka beliau mentahdir ya dari apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Di antum tadi ada hadis apa yang tidak ada, enggak ada di ana. Hadis berikutnya apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yubad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai wasanan berhala yang diibadahi. Kalau di ana lain lagi. Di ana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, "Laula dzalika la ubrizu qabruhu." Seandainya bukan karena khawatir takut disembah, pastilah kuburan Nabi itu akan ditampakkan. Namun karena khawatir disembah, kuburan Nabi tidak ditampakkan di rumah Aisyah. Ya, tidak di tempat umum, di Baqi. Coba kalau dibagi, ya apa coba kuburan Nabi? Ya. Terus apa lagi riwayatnya tadi diantar? Oh ya. Dan dalam kitab As-Sahih sebelum 5 hari sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan alaman kana qablakum kanu yattakhidun al-qubur masajid ala fala tattakhidu baiti aidan wala bait wala buyutakum quburan ya wa sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya anna man kana qablakum, bahwasanya orang-orang sebelum kalian Yahudi Nasrani mereka telah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, maka janganlah kalian jadikan rumahku yang kuburan Nabi sebagai id datang berulang ke situ. Wala buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan pula rumah-rumah kalian seperti kuburan, tidak ada ibadah di situ. Berselawatlah kepada-Ku di manapun kalian berada. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena selawat kalian tablughuni, itu akan sampai kepada-Ku. Apakah Nabi langsung mengetahui secara gaib di mana kita berselawat? Tidak. Tapi di setiap tempat ada malaikat yang akan menghantarkan selawat yang kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada ittafaqa a'immatul Islam, oleh karena itulah para imam-imam Islam bersepakat ala annahu la tusra'u bina'ul masjid alal kubur. Ini sepakat. Ya. Sepakat semuanya. Bahwa tidak disyariatkan membangun masjid ya di atas kuburan. Sepakat para ulama semuanya di sini. Taibarakallahu fikum. Wala tusra'u salatu 'indal qubur, tidak disyariatkan salat di sisi kuburan. Ya. Yang demikian itu min akbar ibadatil ausan. Karena ta'ziman kubur. Maka yang demikian itu bahwa di antara sebab-sebab peribadatan kepada berhala yang paling besar adalah mengagungkan kuburan. Oleh karena itu para ulama bersepakat, ittafaqal ulama ala anna man sallama ala nabi, bahwa siapa saja yang mengucapkan salam kepada nabi sallam inda qabrihi, di kuburan beliau, annahu la yatamassah bi hujratihi, dia tidak boleh mengusap-usap hujrahnya nabi, kamar rumahnya Aisyah, enggak boleh. Wala yuqabbiruha, enggak boleh cium. Itu cuma ada di Ka'bah. Ya. Dicium Hajar Aswad dan mengusap rukun. Ya, dinding sudut-sudut Ka'bah. Ya. Pada putaran tertentu ketika tawaf. Itu pun cuma diyakini cium aja udah. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab. Ya Hajar, innaka ya Hajar Aswad, innaka anta Hajar. Laula anni ma ra'aitu yuqabbiru ma uqabbiru. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab kepada Hajar Aswad, jadi dahsyat. Hei, Hajar Aswad, ente ini cuma batu. Kamu ini cuma batu, luar biasa. Ya. Nah, kalau kita menganggap Hajar Aswad itu, masya Allah, dia cuma batu, dicium udah. Kenapa cium? Nabi mencium, selesai. Enggak ada keyakinan dengan cium apa Hajar Aswad bisa memberikan manfaat, mudarat segala macam. Umar sampai mengatakan, hei Hajar. Hajar Aswad, nah, kamu ini cuma batu. Cuma batu kamu ini. Seandainya saya enggak melihat Rasulullah SAW mencium kamu, mau kau belok, saya enggak bakal cium kamu. Tapi cium juga bukan. Karena lihat dulu Rasulullah SAW cium Hajar Aswad. Jadi ya udah Umar cium. Kalau enggak bakal saya cium kamu, kata Umar bin Khattab. Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluk, mau kau belok. Itu kata Umar. Dahsyat itu ucapan Umar itu. Paham gak sih ini menghilangkan ya sikap berlebihan kayak begini. Mana lagi tadi ya, karena yang namanya takbil, yang namanya mencium, bu, selain mencium istri ya, mencium anak, mencium orang ya, maksudnya ya, yang namanya mencium benda ini, ngusap-ngusap ini namanya pun biarkan di Baitul Haram, itu cuman ada di salah satu rukun Baitul Haram. Kalau kita Ka'bah lagi tawaf, kalau bisa nyentuh, sentuh. Enggak bisa, ya dengan isyarat. Ya. Taibarakallahu fikum. Wala yusabbahu baitul makhluq bi baitil khaliq. maka rumah makhluk itu enggak boleh diserupakan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya. Kullu hadza li tahqiqi tauhid. Kenapa ini? Ini semuanya untuk merealisasikan tauhid allazi huwa asluddin wa ra'suh, yang ini merupakan pokok agama dan kepalanya agama. Apa maksudnya? Ini ya. Puncaknya agama. Alladzi la yaqbalu Allahu amalan illa bih, yang Allah tidak menerima amal kecuali dengan adanya tauhid. Wa yaghfiru li sahibih, dan Allah dapat mengampuni ya ahli tauhid walaupun dia berdosa. Wa la yaghfiru, dan Allah tidak mengampuni liman tarakahu, bagi siapa saja yang meninggalkan tauhid. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik pada Allah, sungguh dia telah berbuat kedustaan. Ya, dosa yang besar. Walihada kanat kalimat tauhid afdolal kalami wa a'zamah. Ini dibaca belum? Ya, fadal dibaca di sini. Ya. Siapa? Si Saki. Ucapan Ibnu Taimiyah di atas atau yang sebelumnya tadi. Wa ta'ammal, coba perhatikan kalamau pendapat Ibnu Taimiyah itu. Apa fatwa beliau liman da'a nabiyan, terhadap fatwa beliau, reaksi Ibnu Taimiyah ya, terhadap orang yang berdoa kepada nabi, kepada wali, semisal dia mengatakan wahai sayyidi, ya fulan ajisni, tolonglah saya, dan semisalnya. Ibnu Taimiyah menyatakan orang tersebut yustatab, dimintai taubat, fa inta bawa ila kutilah. Kalau dia mau taubat alhamdulillah, kalau enggak dibunuh. Ya. Hal yakunu dzalika illa fil muayyan. Wallahu musta'an. Dan tidaklah itu ya. Tidaklah itu melainkan itu Ibnu Taimiyah mengucapkannya kecuali pada person tertentu, itu takdir muayyan. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian wa ta'ammal kalamah, dan perhatikanlah kalam beliau Ibnu Taimiyah ya, terkait la ta'uzza banat, dan apa yang beliau sebutkan setelahnya, maka ya tabayyanu laka al-amru, maka jelaslah bagi anda perkara ini insyaallah ta'ala. Berikutnya ini pembahasan tentang hakikat kesyirikan dan jenis-jenis kesyirikan menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wa sallallahu sallam ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.